Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab menuntut ilmu jalan menuju surga yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala, yakni pasal tentang obat penyakit hasad. Yang harus kita ketahui ikhwan fillah, para ulama kita seperti Imam Al-Husaymin menyebutkan, anta ya ikhwati, engkau wahai saudaraku, jika dirimu melihat Allah Ta'ala, idza ra'aita Allah yu'ti ni'matahu 'ala rajulin, ia memberikan kenikmatannya kepada seseorang selain dirimu dengan suatu nikmat, maka berusahalah agar engkau bisa mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Tapi kata beliau, jangan engkau benci orang yang telah diberi oleh Allah dengan nikmat itu. Walakinna qul, akan tetapi ucapkanlah, Allahumma zidhu min fadlika, ya Allah, tambahkanlah karuniamu kepadanya. Wa'atini afdala minhu, dan berikanlah kepadaku yang lebih utama daripadanya. Kenapa? Karena hasad itu tidak mungkin mengubah suatu keadaan yang telah Allah takdirkan. Hasad itu hanya menambah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang kerusakannya. Karena itu ikhwati rahimakumullah, seorang hendaklah berusaha menjauhi sifat dengki. Kedengkian ini sangat berbahaya. Dia merupakan sifat yang sangat tercela. Walaupun kita patut menyayangkan, karena dengki ini banyak ditemui di kalangan manusia, bahkan orang yang berilmunya. Pedagang pun demikian, orang-orang yang berbisnis pun demikian. Kalau ini dijumpai pada diri seorang yang alim, tentu ini sangat disayangkan. Harusnya seorang alim, seorang penuntut ilmu, ia lebih dekat kepada sifat takwa dan jauh dari sifat dengki. Tapi syaitan menggoda sehingga membuat sebagian ahlul ilmu lebih dekat kepada sifat dengki atau hasad dibandingkan dengan kemuliaan akhlak. Penyakit seperti ini bukan tidak ada obatnya. Alhamdulillah, setiap Allah menurunkan sebuah penyakit, maka Allah pun akan menurunkan obat baginya. Kita akan menjumpai dari keterangan-keterangan para ulama dan sebagai bentuk istinbatan, pengambilan dalil yang tepat dari sebuah ayat maupun hadis, kemudian menyimpulkan. Lalu kita mengetahui fadilah rahimani wa rahimakumullah, yang diperbolehkan dalam Islam adalah keinginan memiliki milik orang lain, keinginan memiliki seperti milik orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, disebut dengan ghibah. Nabi kita mengatakan, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Maksudnya tidak ada yang pantas bagi seseorang memiliki keinginan memiliki seperti milik orang lain kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan, pertama lelaki yang Allah karuniakan kepadanya harta benda. Fasulli ta'ala halakatihi fil haqqi, tapi dia habiskan harta bendanya itu untuk memperjuangkan kebenaran. Kita boleh seperti ini, pengin kaya, tapi dengan kekayaan itu kita ingin gunakan untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, dan yang kedua lelaki yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala ilmu al-hikmah. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimha, dengan hikmah ini dia memutuskan suatu perkara dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita boleh kepingin seperti seorang yang berilmu bisa menyampaikan kebenaran, menasihati manusia, mengamalkan ilmunya, kita boleh. Tapi tidak boleh kita berharap nikmat itu hilang dari saudara kita itu. Bila penyakit ini ada dalam diri seseorang, maka di antara obat yang tepat bagi dirinya pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk temannya ini, seperti yang tadi Al-Imam Al-Utsaimin mengajarkan, fa idza ra'aita Allah yu'ti rajulan ghaira nafsika bi nikmatin. Kalau engkau melihat seseorang diberi oleh Allah sebuah kenikmatan yang datang dari Allah Ta'ala, ucapkanlah Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkan kepada dirinya karuniamu. Wa'atini afdala minhu, berikan kepadaku yang lebih utama darinya. Karena memang doa ini sesuatu yang baik, yang bisa meredam hati seseorang. Dan mendoakan orang lain sebagai selain bermanfaat bagi orang lain itu, bermanfaat pula bagi dirinya. Bukankah Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan, seorang mukmin yang dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat akan berkata, wa kadalika misluk, wa kadalika mislulaka, demikian pula seperti itu untukmu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ampuni dosa si fulan, malaikat akan berkata, semoga Allah juga mengampunimu. Ya Allah tambahkan ilmu bagi si fulan, maka malaikat akan berkata, semoga juga Allah menambahkan ilmu untukmu. Sehingga doa ini sangat baik. Yang kedua, berusaha mencintainya, seperti menanyakan keadaannya, keluarganya, walaupun mungkin awalnya terasa basa-basi saja, tapi lama-kelamaan hati ini akan merasa senang, karena terkadang rasa cinta itu dipaksakan. Bukankah demikian? Alhamdulillah, mungkin manusia tidak mencintainya pada asalnya, tapi karena Allah Ta'ala maka ia pun mencintainya. Bila manusia telah mencintai saudaranya, maka dia telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ia menyukai saudaranya itu seperti dia menyukai apa-apa yang ia sukai dengannya. Kalau sudah seperti ini, tentu dia tidak rela kalau saudaranya itu celaka, dan dia bahagia kalau saudaranya itu juga berbahagia. Bukankah demikian orang yang mencintai saudaranya? Jadi usahakan menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Dengan cara bagaimana? Kata Imam Al-Utsaimin, melihat kebaikan-kebaikannya. Lianna law nadhara rajulan ala sayyiati ma baqiya rajulun qad fid dunya. Kalau kita memandang kejelekan-kejelekan orang, enggak ada orang yang tersisa di muka bumi yang bisa kita puji, enggak ada. Semua akan kita cela. Karena manusia punya apa? Kesalahan dan kejelekan. Ingat kebaikan-kebaikannya. Setidak-tidaknya kita berhusnudzon kepadanya bahwa dirinya setiap selesai sholat atau setiap dalam waktu-waktu yang mustajab atau ketika dia sujud atau ketika dia sempat dia berdoa, dia akan berkata, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Wahai Rabb kami, ampuni kami, ampuni pula saudara-saudara kami yang terlebih dahulu dia beriman daripada kami. Jangan engkau letakkan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang telah beriman. Mungkin kita termasuk salah satu dari orang yang dia doakan itu. Jadi minimal kita berprasangka, kalau kita memang mencintainya, kita punya prasangka baik, pasti orang itu mendoakan kita. Ketika dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni dosa orang yang muslim dan muslimah, lelaki muslim dan wanita muslimah, al ahya'u minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, mungkin kita juga termasuk yang terdapat dalam doanya. Berarti kita berterima kasih kepadanya, ia telah mendoakan kita. Nah, yang seperti ini akan menghilangkan kecemburuan, kedengkian dalam diri kita kepada saudara kita. Itu menandakan kita mencintainya dengan menumbuhkan husnudzon, baik sangka kepada dirinya. Menanyakan keadaannya itu bisa menambah kebaikan bagi diri kita. Tapi bukan sekedar menanyakan ya, Pan ya. Kalau memang awalnya hanya basa-basi, lama-kelamaan dia harus mengusahakan bahwa itu betul-betul tulus dari hatinya. Karena kita telah melihat sebagian kaum muslimin bertanya tentang keadaan seseorang itu, tapi mencari-cari apa? Keburukannya, gimana si fulan? Lagi sakit, batinnya berkata alhamdulillah. Dan gitu. Harusnya dia mengucapkan apa? Innalillah, syafahullah. Semoga Allah memberikannya kesembuhan. Yang ketiga, mengunjunginya dan berusaha mengakui keutamaannya. Mengunjunginya, mengakui keutamaannya. Coba lihat salafun saleh. Dahulu mereka berusaha menutup pintu setan yang berusaha memasukkan kedengkian dalam hati seorang hamba dengan cara mengunjungi saudaranya ini. Ikhwati rahimani wa Allah, suatu ketika Imam Asy-Syafi'i berselisih dengan salah seorang muridnya dengan perselisihan yang sangat keras, disebutkan dalam kitab Syiar min Alamin Nubala. Muridnya ini merasa tidak nyaman kalau melihat Imam Syafi'i. Seharusnya sebagai murid dia yang menegur terlebih dahulu, tapi tidak. Imam Syafi'i yang mengatakan, "Ya fulan. Wahai fulan, ayamna'una. Apakah harus menghalangi diri kita fi makhtalafna, pada suatu perkara yang kita berselisih, annakuna ikhwana, supaya kita ini tetap menjadi supaya kita tetap menjadi seseorang yang saling bersaudara?" Insyaallah alhamdulillah. Lihat kalimat Imam Syafi'i. "Hai fulan, haruskah karena sebab suatu perkara yang kita berbeda pendapat menghalangi kita untuk bisa hidup saling bersaudara?" Siapa di antara kita yang seperti ini? Sampai kemudian muridnya berkata, "Saat itu aku mengetahui bahwa ia benar lelaki yang sangat cerdas dan bijaksana." Masya Allah, alhamdulillah. Dalam kondisi berselisih, muridnya pula, dalam satu riwayat gurunya yang berselisih dengannya, ia berkatakan, "Hai fulan, haruskah gara-gara permasalahan ini menghalangi kita hidup bersaudara?" Dia berusaha, rahimahullah ta'ala, menjaga dirinya jauh dari sifat dengki. Bandingkan dengan kita. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dulu pernah berselisih dengan Khalid bin Walid. Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan Khalid bin Walid. Lalu ada seseorang yang datang mengompor-ngompori si Sa'ad. Khalid itu begini, Khalid itu seperti ini, Khalid demikian. Kemudian Sa'ad pun kebalik. Yani dia datang kepada Khalid dan dia mengompor-ngompori si Khalid. Kemudian si Khalid berkata, "Mah, kamu ini bicara apa?" Kata si Khalid, "Apa yang kamu sudah katakan? Apa kamu tidak mengetahui ia sahabat Nabi? Apa kamu tidak mengetahui ia memiliki keutamaan? Perselisihan di antara kami tidak menambah kebaikan dalam agama kami." Masya Allah, coba lihat ikhwan. Kalau kamu memandang perselisihan kami, kamu tidak akan mengambil faedah dari kami. Ini Khalid, lelaki yang soleh. Saat lelaki yang soleh meredam pintu-pintu yang membuat kedengkian itu muncul, maka Khalid pun mengunjungi Sa'ad. Sa'ad pun mengucapkan ahlan wa sahlan. Sampai kemudian Khalid pun mengatakan, "Barakallahu fika wa fi ilmika wa zadakallahu khairan." Demikian pula Khalid mengatakan, "Wa anta kadalik." Masya Allah, indah. Ini hilang kedengkian-kedengkian kalau kita saling mengunjungi. Menyambung tali silaturahim kalau memang mereka satu keluarga. Kalau mereka teman, maka saling menziarahi. Akui keutamaannya, karena memang di atas langit itu ada langit, kata sebagian manusia. Di atas orang yang punya keutamaan pasti ada sebagian keutamaan orang lain yang mengungguli dirinya. Dayakan bilang, Imam Ahmad pun dikatakan oleh Imam Syafi'i kepadanya, "Ya Abu Abdillah, anta alamu minni fil hadis." "Abu Abdillah, engkau lebih tahu daripada aku dalam masalah ilmu hadis." Padahal para ulama menyebutkan Asy-Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, jelas lebih faqih dalam sebagian keadaan. Berarti menyebut-nyebut keutamaannya, mengakui, "Masya Allah, engkau memang salih. Allah berikan kepadamu karunia. Semoga Allah tambahkan bagimu karunia." Semoga dengan sebab ilmu Allah menjagamu dan mengangkat derajatnya di sisinya. Kan begitu lebih baik. Yang keempat, tumbuhkan dalam diri kita sifat ketidakredaan. Seandainya teman kita itu enggak hadir dalam majelis kita, ada orang yang menjelekkannya, ada orang yang mencaci makinya, atau apapun dari nilai-nilai keburukan yang diarahkan kepadanya, kita harus merasa sakit. Karena dia saudara kita. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu mereka bersaudara. Apa sih makna ikhwah? Ditafsirkan dalam hadis Nabi SAW, al-mu'min al-mu'min. Kalbunyan yasuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti bangunan yang satu saling mengokohkannya. Coba Bapak, kalau satu pilar bangunan itu patah, bagaimana bangunannya? Minimal mereng atau bahkan bisa apa? Runtuh. Begitulah bersaudara, dia tidak rela kalau bangunan Islam ini runtuh. Dia tidak ingin persaudaraan Muslim ini menjadi hancur. Kalau dia melihat saudaranya dalam keadaan dicela manusia, diejek manusia, walaupun kita sedang berselisih dengannya, dia merasa tidak nyaman kalau saudaranya itu dicela. Seperti Khalid tadi itu, dia berkata, mah, apa yang kamu ucapkan ini? Kenapa kamu berkata demikian? Tidakkah kamu tahu dia sahabat Nabi? Coba lihat ikhwanillah. Harusnya kita demikian, walaupun kita punya sesuatu dalam hati kita, karena di awal-awal pembahasan kita sudah sebutkan, setiap orang punya potensi berbuat apa? Memiliki sifat apa? Hasad. Cuman bedanya orang yang berilmu, dia pendam, dia tekan. Dia ingat dengan firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi, wa nahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia ingat ini. Yang kelima, di antara obat yang paling baik, isaru ikhwatahu ala nafsi, mendahulukan temannya dibandingkan dirinya sendiri. Dan ini berat ya alhamdulillah, tapi perlu dilatih. Kita belajar mendahulukan orang dimulai dari yang kecil lah. Kalau misalnya kita jalan dengan orang yang kita ada sesuatu dalam hatinya, dalam diri kita, maka kita persilakan dia jalan duluan, silahkan. Kalau seandainya dia memiliki kendaraan, kita persiapkan kendaraannya supaya dia menaiki kendaraannya. Seperti Zaid dengan Ibnu Abbas, mereka pada berselisih dengan perselisihan yang tajam sekali tentang permasalahan waris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Tapi masya Allah, la quwata illa billah. Bagaimana mereka salah satunya mengambilkan ontanya, lalu kemudian salah satunya berkata, aku merasa malu dengan apa yang kamu lakukan. Apa kata yang satunya lagi? Kata Ibnu Abbas, beginilah cara kami memuliakan orang-orang soleh dan orang yang lebih tua daripada kami. Lihat, padahal Ibnu Abbas itu faqih. Sampai para ulama mengatakan kalau kita menjumpai sebuah hadis, sebuah ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu cukup buat kita. Faqih. Begitu faqihnya Ibnu Abbas, tanda kefaqihannya dia tunjukkan, dia mengambilkan onta, dia berkata kepada Zaid, naiklah. Ini untukmu. Zaid berkata, aku malu denganmu. Kata Ibnu Abbas, beginilah cara kami memperlakukan ulama-ulama kami, orang-orang soleh kami. Supaya hilang kedengkian itu. Mendahulukan mereka. Mengutamakan mereka. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian penuntut ilmu. Sehingga setan masuk melalui pintu itu dan mereka berusaha mengompor-ngompori hati orang itu sehingga muncul sifat dengki. Coba kalau kita bisa mendahulukan mereka. Seperti Ibnu Abbas tadi mendahulukan orang soleh, Zaid. Begitu pula Khalid terhadap Sa'ad. Begitu pula Imam Syafi'i kepada Ahmad Ibnu Hanbal. Nah ikhwati rahimahullah, itu gambar-gambar tentang betapa mereka itu tahu hasad itu merusak. Dan mereka tekan hasad itu dengan cara demikian. Yang keenam, di antara obat yang paling baik bisa... Di antara obat yang paling baik untuk menghilangkan penyakit hasad ini dengan cara meminta nasihat kepadanya. Walaupun mungkin dia orang ilmunya daripada kita lebih rendah. Artinya tawadu. Belajarlah tawadu. Bertanya kepadanya. Gimana pendapat engkau tentang ini? Tolong nasihati aku. Wadayafadillah. Dan begitu para ulama biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala datang kepada Hudzaifah ibn Yaman. Padahal Umar lebih utama daripada siapa? Hudzaifah. Maka Umar berkata kepada Hudzaifah, apakah engkau menjumpai Nabi pernah menyebut-nyebut namaku bahwa aku termasuk orang munafik atau tidak? Sampai kemudian dia berkata kepada Hudzaifah, nasihati aku. Betapa rendah hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Begitu pula Khalid bin Walid yang jauh lebih utama, lebih tua dibandingkan Usama. Tapi di medan perang ketika yang memimpinnya itulah Usamah, Khalid bertanya kepada Usamah, bagaimana apa yang harus kami lakukan? Padahal Khalid jauh lebih alim dalam masalah perang dibandingkan siapa? Usamah. Tapi dia bertanya kepada Usamah, apa yang harus kami lakukan? Nasihati kami. InsyaAllah. Dan ikhwan dirahimani Allah, karena memang agama diturunkan oleh Allah ini sebagai nasihat. Bisa jadi ilmu yang kita miliki tidak bisa menasihati kita, tetapi ilmu yang dimiliki oleh orang lain bisa menjadi nasihat buat kita. Sama-sama belajar dalam satu tempat, mengambil ilmu dari satu tempat, dia lebih cerdas dan lebih mengerti tentang ilmu yang dia miliki, lebih hafal, lebih mengetahui, lebih dalam asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Tapi bisa jadi ilmu yang dimiliki belum bisa menasihatinya, tapi lisan temannya yang mungkin biasa-biasa saja bisa menjadi nasihat buat dirinya. Ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama kalian ini adalah nasihat berupa ketulusan. Liman ya Rasulullah lillah, nasihat yang dilakukan karena Allah. Wali kitabi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Dan Nabi menyebutkan, hakul muslim adal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang 6, dalam diri yang lainnya khomsun 5. Salah satunya kata Nabi, bila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan, sebenarnya termasuk obat mujarab, belajar meminta nasihat kepada orang lain. Karena ciri-ciri orang yang hasad dibarengi dengan sifat sombong, pasti diikuti juga dengan sifat ujub. Hasad itu teman dekatnya, saudara kandungnya adalah sombong, paham ya kawan? Dan teman karibnya adalah ujub. Tiga ini ngumpul jadi satu. Itu ciri-cirinya kalau dia gak pernah berkata kepada orang lain, tolong nasihati saya. Atau ketika seorang menasihati, bisa dia berkata, man anta, kamu siapa? Kan begitu ya Allah. Adapun kita tidak, kita belajar, ahlul ilmu belajar, minta nasihat kepada temannya. Jangan malu bertanya. Kan terkadang nasihat itu bisa melembutkan hati kita. Imam Ahmad, ketika beliau sakit, lalu mulut beliau mengeluarkan suara. Orang sakit kan biasanya kan mulutnya keluar apa? Suara menggigil, biasa. Tapi begitu muridnya mengatakan, aku mendengar seorang alim yang bernama Fulan, saya lupa namanya, Fulan ibnu Fulan, dia berkata, kullu ma kharaja min lisani rajulin yuktab, semua yang keluar dari mulut seseorang akan ditulis oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah. Sejak mendengar itu Imam Ahmad kemudian diam, sakitnya ditahan, menggigilnya ditahan. Kata Abdullah putra beliau, takut, ayahku takut kalau nanti suara menggigil itu juga ditulis malaikat lalu dibongkar di yaumil kiamah. Kan itu nasihat ya kawan. Muridnya bernasihat, berkata tanpa sadar setelah itu menjadi nasihat. Wahai Imam, aku mendengar pula bimbingan berkata kalau seseorang itu mengeluarkan suara dari mulutnya dia akan ditulis. Nah Imam Ahmad menyadari itu, dia pegang. Padahal ini imam. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad? Imam ahli sunnah. Imamnya ahli sunnah. Nah setelah itu aku bilang, minta nasihat, minta pendapat, minta nasihat. Terkadang memang awalnya mendapatkan nasihat itu sesuatu yang perih. Tapi kalau kita menyadari ternyata nasihat itu tujuannya untuk menyelamatkan kita dari murkanya Allah tabarakatuh, itu akan menambah kebaikan insyaAllah. Nah ini 6 buah obat mujarab bila seseorang itu ingin mengobati dirinya dari penyakit hasad. Saya tambahkan dalam masalah ini, di antara obat yang paling mujarab untuk manusia itu jauh dari sifat dengki adalah zikrul maut, banyak mengingat kematian. Niscaya dia menyadari bahwa tidak ada waktu baginya untuk memikirkan nikmat orang. Kalau manusia banyak mengingat mati, niscaya dia tidak akan sempat memikirkan kenikmatan-kenikmatan orang yang dia harus berdengki dengannya. Sebab Nabi mengatakan, aksiru dikraha bimulladzat, kira wa ma'adzimulladzat ya Rasulullah, alalmaut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia. Ingat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia. Nah, para sahabat bertanya, apa itu yang menghancurkan kenikmatan dunia? Maka Nabi menjawab, al-maut. Ingat mati. Sehingga kalau seandainya kita ingat mati, lalu kita melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, apa faedahnya bagi kita mengingat kenikmatan orang lain, lalu kita dengki dengannya? Tidak ada faedahnya. Toh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu fadilah dari Allah, itu tidak abadi. Alayhi sekadarik. Bukankah demikian, ikhwan? Maka dia tahu bahwa itu akan hilang, akan sirna. Dia lebih memikirkan bagaimana dirinya, bagaimana dirinya, bagaimana kalau berjumpa dengan kematian. Maka perbanyak ingat mati ya khawati. Rasulullah SAW saja yang kalau beliau mau seluruh harta benda dunia berada di bawah telapak kakinya, kerajaan-kerajaan di muka bumi ini Allah akan berikan kepadanya, tapi bukan itu yang Allah, yang Rasul inginkan. Rasul hanya mengatakan, mali walid dunia, antara aku dengan dunia enggak ada hubungan dekat kecuali seperti seorang penunggang onta atau kuda istirahat sejenak di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ingat mati ya alhamdulillah. Saya tambahkan yang kedua, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara obat yang mujarab agar kita hilang, menghilang, agar penyakit hasad itu pergi dari diri kita. Ingat siapa yang akan mengantarkan jenazah kita. Yang menyolatkan jenazah kita. Yang mendoakan dalam sholat jenazah itu. Yang selalu berusaha ketika kita sudah tidak ada. Mereka menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Akhirillah, bukankah di antara tanda-tanda orang yang baik itu dia suka menyebarkan kebaikan orang lain? Kan begitu ikhwati rahimanillah. Ingat yang demikian itu. Karena ini akan membawa diri kita menjadi bahwa ternyata dia saudara kita, bagian dari kita. Kalau kita mati apa bisa kita bikin lubang sendiri lalu masuk ke dalamnya? Mayat kita kan gak mungkin ikhwati. Pasti saudara kita. Bisa jadi mereka dialah orang yang alim. Dialah orang yang selama ini kita dengki dengannya. Dia yang akan menyolatkan kita terlebih dahulu. Dia mungkin yang akan menjadi imam dalam sholat jenazah kita. Dia mungkin doanya yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengapa kita harus dengki kepada mereka? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedelapan atau tambahan yang ketiga dari saya, bahwa di antara obat yang baik untuk bisa menghilangkan penyakit dengki itu, kita mengingat-ingat kedengkian itu bukan sifat orang mukmin. Dengki itu sifatnya iblis. Dan manusia yang pertama kali mengambil sifat dengki dari iblis adalah Yahudi. Dua-duanya musuh Allah. Iblis itu musuhnya Allah. Yahudi juga musuhnya Allah Ta'ala. Kalau kita mau mengambil sifat dengki untuk saudara kita, sementara saudara kita ini iblis saja dengki dengannya, Yahudi saja dengki dengannya, masa kita mau menambah kedengkian untuk saudara kita itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, yang kesepuluh atau tambahan yang keempat dari saya, tawadduan wa zuhdan, miliki sifat zuhud dengan dunia dan tawadu, rendah hati. Rendah hati ikhwati rahimani wa rahimakumullah terhadap orang lain. Karena kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada orang lain dari sebuah keutamaan, Allah juga beri kita yang lainnya juga yang mungkin lebih utama kita daripada dia. Tapi kita harus bersikap rendah hati. Bukan rendah diri ya, bersikap rendah hati. Ibnu Mubarak masyaallah ikhwatillah. Demikian pula Imam Malik, masya Allah, alhamdulillah. Imam Malik ketika ada orang yang dengki dengannya, menceritakan kejelekan Imam Malik di pasar, diceritakan keburukannya, yang dia dengki kepada Imam Malik. Tapi apa yang dilakukan Imam Malik? Dia datang ke pasar, dia membawa segantang kurma, dia kata ini hadiah buat engkau, ini hadiah buat dirimu. Sampai orang itu pun kemudian malu. Kejelekannya dibalas oleh Imam Malik dengan apa? Kebaikan, ketawaduannya. Kenapa Imam Malik berkata ini hadiah buat engkau? Karena Imam Malik berterima kasih. Orang yang diceritakan kejelekannya itu, dosa-dosanya diapakan Iman? Dihapuskan. Nah, Ibnu Mubarak pun begitu rendah hatinya beliau untuk menekan agar beliau tidak dengki. Ketika beliau berkumpul dengan para, yakni ketika beliau bersama-sama mengantri apa namanya itu air minum di sumur, beliau didorong oleh orang sampai jatuh. Muridnya yang marah, kata Ibnu Mubarak, biarkan. Begini manusia itu kalau enggak dikenal oleh Allah. Begini manusia kalau tidak dikenal oleh manusia yang lainnya. Kata Ibnu Mubarak, jangan takut-takut. Lebih baik dikenal oleh Allah dan penghuni langit. Ketawaduan beliau. Yang seperti ini enggak akan membuat memandang orang demikian, tidak. Dia akan rendah hati. Kalau sudah seperti itu, hidup itu akan tenang, kawan. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau manusia punya tiga sifat, satu zuhud, dua tawadu, tiga bersih dirinya dari hasad, dia akan tenang. Mau mati kapan saja itu gak akan takut. Coba antum perhatikan. Beliau tidak akan takut orang mau mati kapan saja. Kalau dia sudah zuhud dengan dunia, apa yang mau diberatkan dengan dunia? Kalau dia tahu mau mati, suatu saat dia dicabut nyawanya oleh Allah, gak akan ada yang dihisab oleh Allah, hartanya gak ada. Dia tawadu. Artinya dia tidak pernah menyakiti orang lain. Kerendahan hatinya akan membuat dia tahu dia kepada Allah memang dia rendah. Hanya dengan rahmat Allah dia akan masuk surga. Tidak ada hasad. Tentu hati yang lapang dari hasad akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditakutkan? Makanya wajar kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kalau manusia punya tiga sifat ini, sudah enggak takut mati dia. Mau mati kapan saja, siang malam, ya siap. Berarti ini ada seolah-olah ada nasihat dari beliau kebalikannya. Kalau manusia enggak punya tiga sifat ini, pasti biasanya apa? Pasti biasanya apa? Takut mati. Takut mati. Dan ini perlu dipikirkan oleh setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini materinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.